Arab ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada hari ini kita dapat mendengar pengajian satu petunjuk yang diberikan Allah melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi dan tafsir inspirasi. Allah berfirman di ayat 37 dari surah Al-Anbiya, khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati falatasta'jilun. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu minta aku menyegerakannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, bila kita mengkaji ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, maka permasalahan manusia mencibir orang-orang yang beriman, manusia terutama kaum kafir menghina Nabi Muhammad pada masanya, dan sekarang manusia menghina Islam dan segala simbolnya, terjadi karena sikap tergesa-gesa. Artinya, dia cepat sekali mengambil kesimpulan sebelum dia melihat premis-premis yang ada di alam ini. Inilah kaitannya. Cepat kali menuduh Tuhan yang macam-macam, menuduh orang yang beriman dengan tuduhan yang berbagai macam. Padahal Allah Tuhan yang Maha Pengasih, lebih kasih dari ibu kita terhadap diri kita. Bila kita menemukan bagaimana sayangnya ibu kepada anaknya, maka Allah lebih sayang kepada hambanya. Allah sayang kepada makhluknya, walaupun makhluk itu tidak pernah menyembahnya walaupun satu detik. Maka di sini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan kepada orang yang beriman, setelah sebelumnya dia berkata tetaplah menyebarkan kebaikan, di sini Allah mengajarkan kepada kita jangan berpikir seperti orang kafir berpikir. Berpikir negatif harus dihindarkan, berpikir positif harus ditegakkan. Jangan bersikap tergesa-gesa menilai Allah dengan penilaian yang buruk, dengan menyatakan diantaranya takdir Tuhan itu kejam. Jangan berpikir demikian dan jangan lakukan itu. Karena apa? Karena setelah waktu, setelah tenang, setelah kita merenungi, kita akan sampai pada kesimpulan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Huwar Rahman, dialah yang Maha Pengasih. Kalau belum sampai pada titik itu, yakinlah. Cari dan cari terus, jangan cepat sekali menilai, sehingga akhirnya kita akan menemukan benarlah Tuhan itu Maha Kasih kepada kita, Allah itu Maha Sayang kepada kita, Allah itu Maha Mencintai kita. Tinggal kita maukah mencintai Allah atau tidak. Sikap tergesa-gesa sudah mendarah daging pada manusia. Tapi walaupun demikian, kalau mau bertobat dan kembali kepada Allah dengan sikap tidak sabar, ia akan berkata, datanglah azab itu cepat-cepat. Bila azab itu benar-benar datang, ia pun tidak ingin dipercepat, ia minta waktu. Inilah manusia. Diberi kesempatan, tidak mau bertobat. Dan menuduh Allah macam-macam. Dan malah menantang Tuhan, berikan azab kalau benar Tuhan itu ada. Tapi ketika azab itu datang, dia pun takut. Dan dia berkata, mudah-mudahan azab itu tidak datang. Inilah tergesa-gesa, inilah kesalahan. Tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menurunkan ayat ini kepada kita supaya pola pikir kita tidak menuduh Allah yang macam-macam. Kami persilakan Ustaz Fajrul Haq untuk mengkaji ayat 37 ini lebih jauh lagi. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah kita dituntut untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditugaskan hanya menyampaikan doa saja Adapun ketentuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipesankan di sini adalah fala tasta'jilun. Jangan kamu mengatakan kepadaku, yaitu dalam hal minta mendatangkan dengan segera. Mendatangkan dengan segera, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita bahwa kita diciptakan adalah tabiat kita untuk tergesa-gesa. Itu adalah tabiat. Maka ketika Al-Quran turun, hadis Rasulullah dapat kita pahami sebahagian, maka kita harus mengikuti, utamakan apa yang dikaji dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang betul tergesa-gesa. Karena kalau seandainya lah kita dalam hidup ini ingin tergesa segala sesuatunya, bisa saja azab Allah Subhanahu wa taala itu akan turun tergesa-gesa. Turunnya seketika tanpa ada orang yang mengetahui itu adalah mendatangkan hal yang sangat rumit bagi kita. Apalagi kita adalah manusia yang diciptakan Allah, yaitu asalnya memang tabiatnya tergesa-gesa. Mudah-mudahan dengan memahami Al-Quran, mudah-mudahan dengan memahami hadis-hadis Rasulullah, agar kita menjadi orang yang netral, artinya tidak tergesa-gesa, yaitu itu adalah merupakan sunnatullah, sunnatullah atau merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dalam bersikap juga tergesa-gesa, ini akan mendatangkan mudarat yang lebih banyak. Makanya sudah menjadi konsep dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Itu adalah menunjukkan supaya kita tidak bersikap tergesa-gesa, disebabkan ketergesaan itu akan menjadikan diri kita lebih fatal lagi dalam dalam memuat keputusan ataupun putusan yang sudah kita umumkan kepada khalayak umum. Inilah yang menjadikan diri kita itu akan sangat susah. Makanya Al-Quran mengatakan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya kita itu bersama kesusahan itu maka kita akan mendapatkan kesenangan kalau kita hidup dalam menghadapinya, yaitu tidak dengan tergesa-gesa. Makna ma'a di sini adalah artinya kita harus sabar, pelan, tidak segera. Karena kalau arti segera itu adalah merupakan perintah langsung yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka dalam perintah sholat itu mungkin tidak ada penawaran karena sudah ditentukan waktunya. Maka dalam pada waktu itulah kita menjalankan perintah Allah. Ada hal yang perlu kita tidak perlu tergesa-gesa, yaitu dalam ibadah ghairu mahdhah dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana semuanya itu akan menjadikan kita akan lebih erat tali silaturahimnya kalau kita hadapkan ini di halayak umum. Karena silaturahim itu akan sangat menguntungkan dalam mengukuhkan persatuan umat Islam. Maka haruslah kita bangun dengan hablum minallah wa hablum minannas. Begitu saja, Nang. Ya, terima kasih Pak Fajrul Haq. Dapat kita jelaskan sedikit sebelum kita ambil penutup. Yang pertama, bahwa dalam bahasa Arab dibedakan antara isti'jal dengan sur'ah. Allah memerintahkan kita untuk segera, wasari'u ila maghfiratin, segera untuk berbuat baik, segera untuk minta maaf, segera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu hal yang baik dan itu adalah perlu disegerakan. Tetapi untuk menuduh Allah yang bukan-bukan, jangan lakukan secepat mungkin. Jangan cepat-cepat menuduh Tuhan yang macam-macam. Jangan cepat-cepat menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang tidak sewajarnya. Jangan segera menuduh ustaz, dai mubalig dengan tuduhan yang bukan-bukan, yang tidak layak untuk dituduhkan kepada dirinya. Maka di sini Allah berkata kepada kita, jangan lakukan itu. Walaupun tabiat manusia memiliki sifat ketergesa-gesaan, tetapi bukan berarti semua tabiat itu perlu dikesinambungkan. Ada juga tabiat buruk yang perlu dicegah, atau mungkin lebih perlu diarahkan ke tempatnya yang benar. Jadilah kita tergesa-gesa dalam berbuat baik. Kita bagaimana segera berbuat baik, karena kita tidak tahu apakah besok usia kita masih ada. Kita segera untuk bertobat, karena kita tidak tahu apakah besok kita masih berumur panjang. Kita segera untuk beriman kepada Allah, karena kita tidak yakin apakah kita masih memiliki nyawa di esok hari. Maka berbuat baik, beriman, dan beramal sebanyak-banyaknya, segerakanlah. Hari ini, mulai hari ini, dari saat ini, dan dari yang kecil. Tetapi untuk menuduh Allah yang macam-macam, menuduh Nabi, menuduh Da'i, menuduh Islam, atau berpikir buruk terhadap siapapun, jangan lakukan itu sebelum tabayun, sebelum jelas benar bahwa mereka melakukan kesalahan. Inilah pesan yang dapat kita ambil dari ayat 37. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.